الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, di mana kita telah mempelajari tafsir surat Al-Qalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan kepada ayat yang keempat, kita sebutkan terlebih dahulu beberapa faedah yang dapat kita petik dari tiga ayat tersebut, sekaligus sebagai kesimpulan. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari tiga ayat tadi, yang pertama adalah keagungan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an dengan Nabi Rasul. Tidak disebut dengan namanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah faedah yang disebutkan para ulama bahwa perintah atau larangan kepada Nabi Muhammad pada dasarnya adalah mencakup juga untuk umatnya, kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka perintah Allah kepada nabinya berarti perintah juga kepada umatnya, larangan Allah kepada nabinya berarti larangan juga untuk umatnya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bolehnya talak, perceraian. Jadi cerai itu bukan sesuatu yang dilarang, sekalipun memang hukum asalnya hendaknya bagi seseorang untuk berusaha mempertahankan pernikahan terlebih dahulu. Tapi jika memang solusi yang terbaik adalah dengan berpisah, dengan cerai, itu bukan satu hal yang dilarang. Bahkan bisa menjadi suatu hal yang dianjurkan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah kewajiban seseorang menceraikan istrinya pada masa iddahnya. Yaitu pada masa iddahnya, pada waktu yang diizinkan oleh Allah SWT, yaitu pada saat suci, bukan dalam keadaan haid, dan dia belum berhubungan badan dengan dia. Kalau pada masa haid atau suci tapi dia jima dengan istrinya, maka ini tidak diperkenankan. Ini yang dimaksud dengan menceraikan istri pada saatnya. Dan di antara faedah dari hadis ayat yang mulia ini juga adalah hendaknya bagi kita mengingat waktu perceraian. Di kapan kita menceraikan istri kita itu dicatat. Jadi ingat-ingat, karena ini berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum statusnya suami istri tersebut, dan berkaitan dengan masa iddahnya sudah selesai atau belum. Dan ketika nanti aku nikah lagi, ini kaitannya banyak. Makanya hendaknya dicatat, diingat-ingat. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah perceraian. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari firman Allah, "Wattaqullaha rabbakum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, terutama ya, dimana kita harus mengikuti rambu-rambu syariat, aturan-aturan syariat dalam masalah perceraian ini. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah larangan untuk mengusir istri dari rumah kita selagi masa iddahnya belum selesai. Ya, selagi masa iddahnya belum selesai, maka tidak boleh bagi kita untuk menyuruh istri kita keluar rumah. Sebagaimana tidak boleh juga bagi istri untuk keluar rumah selagi masa iddahnya belum selesai. Talak adalah talak rajih. Talak yang masih bisa kembali lagi dengan harapan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan. Siapa tahu berubah pikiran seorang suami. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bolehnya menyuruh istri keluar rumah pada masa iddah sekalipun jika dia melakukan pelanggaran yang berat seperti zina, misalnya selingkuh, ya, atau tidak bisa mengontrol omongannya, kalimat-kalimat yang menyakitkan. Maka di sini apa? Diperbolehkan. Diambil dari ayat, ya, illa an yatina bi fahishatin mubayyin, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah batas yang tidak boleh dipercayai. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya, tidak boleh bagi kita untuk menerjangnya, ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwa manusia tidak mengetahui ilmu ghaib. Ketahuilah, la tadri la'allahu yuhdisu dzalika, mereka tidak tahu. Kalau Nabi Muhammad saja tidak tahu ilmu ghaib, apalagi selain ini. Banyak acara-acara yang ramalan-ramalan yang katanya di TV sekarang ada, para arma atau apa, ya, tidak boleh, haram, menontonnya haram, menontonnya haram, karena berarti aduh, itu kekufuran. Siapa yang mengetahui, mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, maka kafir, bahaya, itu merusak akidah, ya, merusak akidah. Dan seperti itu hendaknya dilarang, mestinya dilarang. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah Islam sangat menginginkan agar kita mempertahankan rumah tangga. Hanya dengan berbagai cara, bagaimana Islam menginginkan kita untuk mempertahankan rumah tangga. Tidak boleh musir, istri juga tidak boleh keluar. Harapannya apa? Siapa tahu, ya, bisa berubah pikiran. Siapa tahu dengan demikian bisa memperbaiki rumah tangga, ya. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah, ya, bagi seorang yang ingin menceraikan atau apabila masa iddah wanita yang sudah dicerai sudah mau selesai, maka kewajiban bagi seorang suami adalah, ya, antara dua pilihan. Balik lagi dengan niat untuk memperbaiki, ya, rumah tangga yang terkoyak, atau menceraikan, melepas dengan cara yang baik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf." Ya, jadi Islam menginginkan kepada kita kalau nikahnya baik, ya berarti pisah pun dengan cara yang baik. Jangan pas nikah aja undang semuanya, pas cerai nah, gak ada undang-undangan, ya. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran untuk, ya, mencari saksi jika rujuk. Jadi kalau untuk rujuk kembali, kembali kepada istri, ya, untuk memperbaiki rumah tangga, hendaknya bagi kita untuk, ya, mencari saksi yang terpercaya. Hikmahnya apa? Supaya tidak ada seudah di kalangan masyarakat nanti. Nah, ini katanya cerai, kok masih kumpul terus? Zina lah. Nanti orang seperti itu, apalagi orang sekarang suka ngegosip. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan suludan. Salah satu caranya adalah dengan apa? Buat saksi yang adil, yang terpercaya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu dzalikum yu'adzibuhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Banyak ya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini perlu kita tingkatkan selalu. Karena iman inilah yang menggerakkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan, ya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Makanya ketika puasa Rasulullah SAW mengatakan man qama man shoma Ramadan iman wa ihtisab. Siapa yang berpuasa atas dasar iman. Ini yang menggerakkan seorang, memotivasi dia untuk melakukan puasa abad iman. Yang menggerakkan kita untuk sholat iman. Yang menggerakkan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah iman. Nah, yang di sini, ya, pentingnya bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahduhu kama yahduhu tsaub, tujaddidul imana fi qulubi." Iman itu kadang luntur seperti baju juga luntur. Maka perbaharui terus keimanan kalian. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, keutamaan orang-orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya kita menjadikan, ya, pelindung antara kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah, di mana siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Bagaimana kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, ini beberapa faedah dan kesimpulan dari tiga ayat yang telah kita pelajari. Selanjutnya, ayat yang ke-4, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wallahi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Ya, "Wallahi ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidna." Dan wanita-wanita yang ya'isna minal mahid, berhenti dari haid. Maksudnya berhenti dari haid, dan menopause. Ya, karena sudah tua, biasanya kalau sudah tua itu sudah berhenti dari haid. Berapa umurnya? Ada yang mengatakan kalau sudah umur 40. Ada yang mengatakan kalau sudah berumur 50. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, tidak ada batasan tertentu umurnya. Tidak ada batasan tertentu. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Islam ini, karena tidak ada dalil yang membatasi. Hal ini dikembalikan kepada huruf, yang itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Satu zaman dengan zaman yang lain itu beda-beda. Sebagaimana tidak ada batasan tertentu, ya, umur tertentu kapan wanita itu mengeluarkan darah haid. Dan berapa lama seorang itu mengeluarkan darah haid. Itu beda-beda. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang 5 hari. Bahkan ada yang 2 minggu. Ya, ya haid 2 minggu. Jadi setengah bulan haid, setengah bulan suci. Ada yang seperti itu. Ya, sama bujunya. Ada yang seperti itu. Jadi berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Wanita Indonesia sama wanita Arab tentu berbeda. Makanya jangan kaget. Ya, kalau di Arab misalnya 40 tahun masih punya anak. Dulu Nabi SAW menikah dengan Khadijah misalnya, ya umur 40 tahun masih punya banyak anak. Kalau di Indonesia mungkin 40 tahun udah kayaknya udah cuti untuk punya anak. Ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada batasan dalam tertentu. Ya. Oleh karenanya, faedah dalam masalah ini, segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat. Faedah wal urfu ma'mulun bihi ila waraq hukmun minasyarqis syari'i lam yuhan. Urf itu digunakan dalam masalah-masalah yang tidak ada batasannya dalam syariat. Contoh yang lain misalkan safar itu tidak ada batasannya, berapa kilo, ada batasannya. Maka dikembalikan kepada adat, faedah penting. Di adat itu bisa digunakan dalam masalah-masalah yang belum ada ketentuannya oleh syariat. Nafkah, kita wajib memberi nafkah istri. Tapi berapa nominalnya? Ya, beda-beda. Ada yang mungkin 50 ribu SKM. Ya, ada yang nggak cukup 50 ribu, atau 100 ribu misalnya. Mungkin ada yang malah lebih daripada itu. Tergantung. Ya, tergantung antara zaman, tempat itu berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain, antara satu negara dengan negara, antara kota dengan desa, tentu beda-beda. Jadi masalah-masalah seperti ini dikembalikan kepada ada. Oleh karenanya perlu diperhatikan, Islam tidak mengingkari adat istiadat secara mutlak. Bahkan adat istiadat budaya dalam Islam itu bisa menjadikan patokan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak menentang adat. Salah kalau mengatakan Islam itu menentang adat, enggak. Islam tidak menentang adat. Ya, selagi tidak bertentangan dengan Islam, orang-orang Islam, ya, kita boleh untuk mengikuti adat. Yang menjadi permasalahan jika adat istiadat bertentangan dengan syariat. Manakala adat istiadat bertentangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena kadang-kadang adat itu adat yang nyeleneh. Ya, yang gak sesuai dengan fitrah, gak normal. Sehingga kalau semua adat dibenarkan, rusak. Ya, rusak. Jadi harus mengikuti syariat. Ya, tapi kalau tidak ada larangannya, hukum asalnya adalah apa? Boleh. Ya, ini. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahi ya'isna minal ma'idi min nisa'ikum in irtabtum," jika kalian ragu. Jika kalian ragu. Menurut tafsir Ibnu Katsir di sini ada dua penafsiran. Makna apabila kalian ragu. Penafsiran yang pertama adalah ai in ra'aita dana wa syakattum fi kaunihi aidan aw istihala. Ya. Maksudnya ragu adalah jika kalian melihat darah, tapi jadi wanita melihat darah, tapi dia ragu, ini darah haid ataukah darah stehal? Darah haid itu darah yang keluar pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu, dan itu adalah darah yang najis, ya, kotor, tapi itu normal, bukan penyakit. Hanya hukum asalnya semua wanita adalah mengeluarkan darah haid. Bukan berarti kemudian itu adalah sakit, enggak. Kalau ada wanita kemudian dia mengeluarkan darah haid, normal. Malah kalau enggak mengeluarkan darah haid, enggak normal. Iya, kalau ada seorang wanita enggak mengeluarkan darah haid, berarti perlu diperiksakan dulu. Ya. Makanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha haji bersama Nabi, kemudian beliau mengeluarkan darah haid, dihibur oleh Nabi sallallahu inna hadza syai'un qad katabahu wa ala banatiha. Ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada, ya, anak-anak wanita dari keturunan Adam. Ini sudah fitrah wanita. Nah, itu. Adapun darah istihadah, ini darah penyakit. Darah penyakit yang terus-menerus keluar, kadang walaupun darah haidnya sudah selesai dia tetap keluar. Ini darah penyakit. Dan perbedaannya, ada perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Ya, kalau darah haid, misalkan dari sisi warnanya ya hitam, ya, apa merah, ya, hitam-hitaman, berbeda dengan darah istihadah. Ya, dari sisi baunya, dari sisi baunya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang ini insya Allah diketahui oleh kaum wanita. Ya, kalau kaum laki-laki, jarang yang ketahui. Ada sih yang tahu, tapi jarang yang tahu, karena laki-laki gak haid. Nah, yang kedua, makna kalian ragu adalah jika kalian, ya, ragu tentang iddahnya. Ya, jadi bukan ragu apakah ini darah haid atau darah istihadah, tapi iddahnya berapa. Nah, jika kalian ragu tentang iddahnya, apakah 3 bulan atau 4 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In irtabtum," jika kalian ragu, maksudnya adalah jika kalian ragu tentang iddahnya. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, jika mereka ragu berapa haid, berapa masa iddahnya, kata Allah, fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Nah, kalian ragu, gak usah ragu sekarang, karena Allah telah menentukan iddahnya berapa? 3 bulan. Tiga bulan. Ini sebagai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu enggak jelas. Allah cuma mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurru. Bagi wanita-wanita, ya, yang telah diceraikan, hendaknya mereka menunggu, yaitu masa iddah, berapa? 3 kali qurru. 3 kali qurru itu 3 kali haid atau 3 kali suci, ada perbedaan. Ini bagi yang mengeluarkan darah haid. Bagi yang tak mengeluarkan darah haid, gak usah ragu. Ya, kan bingung nih. Kalau yang mengeluarkan darah haid kan sudah ada masa iddahnya, 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, kalau yang gak mengeluarkan darah haid, bagaimana? Berapa masa iddahnya? Nah, Allah menjelaskan di sini. Masa iddahnya adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan. Wallahi lam yahidna. Demikian juga wanita-wanita yang belum haid. Kalau tadi karena udah tua, jadi gak mengeluarkan darah haid, menopause. Kalau yang ini, yang kedua ini adalah karena memang masih kecil. Jadi dia masih kecil, belum keluar darah haid, sehingga gak tahu patokannya berapa. Kalau Allah mengatakan wanita-wanita yang diceraikan adalah 3 kali haid atau 3 kali suci, nah ini belum haid kok. Ya, berapa patokannya? 3 bulan. Sama seperti wanita yang menopause tadi, yang sudah berhenti dari darah haid. Ya. Nah, jadi yang 3 bulan, wanita yang idahnya adalah 3 bulan ada 2. Pertama adalah wanita yang sudah berhenti, tidak mengeluarkan darah haid lagi, ya, karena usianya yang sudah tua. Yang kedua adalah wanita yang belum mengeluarkan darah haid, ya, yang belum mengeluarkan haid karena dia belum belum balik, belum mengeluarkan darah haid, ya. Itu saja. Ada seorang wanita yang menikah, ya, tapi dia belum haid, ya, belum haid. Kalau diceraikan, berarti masa idahnya adalah 3 bulan, ya, 3 bulan. Utama ini kalau zaman dulu, ya, zaman dulu nikah, ya, kadang masih kecil. Aisyah nikah sama Nabi, umurnya 6 tahun. Digauli oleh Nabi umur 9 tahun. Ya. Nah, dan nikah ini bukan suatu hal yang tercela atau tabu. Ya. Selama dia sudah mengerti, sudah siap untuk menikah, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bukan pelanggaran apa. Ya, bukan pelanggaran, asalkan ridho. Asalkan ridho. Tapi kalau belum siap, maka hendaknya menunggu pada waktunya, atau belum dewasa. Karena beda pak, kalau zaman sekarang sama zaman dulu. Zaman sekarang 6 tahun, 9 tahun belum berarti apa-apa. Tapi lihat orang-orang tua kita dulu, karena mereka belum nikahnya apa, tapi SD udah nikah. Tapi mereka bisa. Ya, mereka bisa. Ini nggak tahu, ya. Kenapa kok menjadi ada kemunduran seperti ini? Ya, mungkin kakek menanding, ya. Baik. Selanjutnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, yakni masa mengandung, dia hamil, di perut mereka ada janin. Ajaluhunna, iddahnya adalah an yadhna hamlahunna. Iddahnya adalah dengan melahirkan janin, bayi. Jadi ini dapat kita ambil lagi, iddah wanita yang hamil. Ya, iddah wanita yang hamil. Ini ma'asyur muslimin disebut oleh para ulama dengan umul iddah, induknya iddah. Apa induknya iddah? Jadi dia, kalau wanita itu hamil, masa iddahnya gampang. Enggak pakai patokan 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid, enggak. Masa iddahnya adalah kalau dia melahirkan bayi, janinnya. Dan itu bisa cepat, bisa lama. Bisa cepat, bisa lama. Kok bisa? Kalau misalkan dia udah 9 bulan, enggak. 9 bulan. Kalau ada wanita mengandung atau hamil 9 bulan. Setelah itu misalkan diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Habis diceraiin, kaget ke kuburan. Atau langsung melahirkan. Besoknya berarti masa idahnya habis. Sampai kagetnya ditinggal mati oleh suaminya misalnya. Atau kagetnya karena diceraikan, tega banget jadi suaminya. Hamil-hamil malah diceraikan. Ya, langsung pulas perutnya ngeluarkan. Berarti apa? Langsung selesai masa idah. Nggak pakai tunggu 3 bulan, 4 bulan. Tapi bisa juga lama. Kalau misalkan masih umur 2 bulan, 3 bulan, meninggal suaminya, atau diceraikan dari suaminya. Berarti apa? Nunggu lama sampai nanti melahirkan. Ya, jadi iddah wanita yang sedang mengandung, yang sedang hamil, ini adalah dengan melahirkan bayinya. Yang itu berarti bisa lama, bisa cepat, tergantung nanti kapan melahirkannya. Anjalohna amlahunna, dia melahirkan amlahunna. Amlahunna ini bayinya, janinnya, secara sempurna, secara sempurna. Jadi kalau misalkan kembar, ya berarti nunggu satunya juga. Kalau satunya keluar, misalkan dia kembar kedua, ya satunya sudah keluar, satunya belum, berarti belum apa namanya, habis masa idahnya, sampai yang kedua keluar juga. Karena di sini adalah mufrad mudhaf. Ya, dalam bahasa Arab, apabila ada isim mufrad mudhaf disandarkan, berarti mencakup umum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Ini juga keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika amrullah anzalahu ilaikum." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kalian. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Baik. Dari ayat ini dapat kita ambil ya beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa iddah, masa menunggu wanita yang diceraikan oleh suaminya sedangkan dia tidak atau sudah berhenti sedangkan dia berhenti dari haid atau belum mengeluarkan darah haid adalah berapa? 3 bulan. Ya, masa iddahnya adalah 3 bulan. Adapun kalau dia mengeluarkan darah haid berapa? 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 kali haid atau 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 kali. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suami mereka, maka masa iddah mereka adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Kenapa 3 kali haid atau 3 kali suci? Karena makna puru itu diperselisihkan ulama. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Sampai pernah terjadi dialog menarik antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Imam Abu Ubaid mengatakan 3 kali, Imam Syafi'i mengatakan 3 kali haid. Imam Abu Ubaid mengatakan 3 kali suci. Ya, kemudian masing-masing membawakan hujahnya. Debat, dialog ilmiah. Setelah selesai, masing-masing ganti pendapat. Imam Syafi'i yang tadi awalnya mengatakan 3 kali haid, setelah debat mengatakan 3 kali suci. Imam Abu Ubaid yang awalnya mengatakan 3 kali suci, setelah debat mengatakan 3 kali haid. Masing-masing terpengaruh oleh argumen yang dibawakan oleh temannya. Para ulama seperti itu ya. Kalau debat itu adalah untuk cari yang benar, bukan cari kebenaran, bukan cari kemenangan. Kalau kita kan kadang-kadang ya gengsi. Adapun wanita yang ditinggal mati, iddahnya berapa? Kalau ditinggal mati dari suaminya, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Baik, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa iddah wanita hamil adalah dengan melahirkan, dan itu mutlak umum, baik karena dicerai atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan bisa lama, bisa cepat, tergantung kepada kondisi dia melahirkan. Ya, kalau cepat melahirkannya berarti apa? Cepat selesai masa iddahnya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya, keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan apa? Pahalanya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.